Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqi wa tafid dunia wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengawasan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salah jengipun, para bapak, para ibu, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten pengaosan ingkang sampun dipun bicara kathah-kathah manfaatipun tiyang sing bergaul seserawungan, bahkan lek perlu berguru dumateng tiyang ahli tasawuf. Lan terus dipundhawuhaken ngancani wong ahli tasawuf sing bener. Iku bagi seorang murid sing kepengin musul dumateng Allah niku dapat penghasilan banyak tambahan. Niku itu lebih banyak katimbang nangge cara liyane. Cara liyane niku napa to? Mergi untuk menempuh perjalanan menuju ke Allah niku wonten kalane min fununil mujahadat. Saking pira-pira warna-warnane mujahadah. Wa anwa ilmu kabadat lan pira-pira warna-warnane kangelan hatta yabluhu sehingga padha tumeka sapa ahli tasawuf ninggalika saking mengkono-mengkono pangkat ila amrin saking mengkono-mengkono mujahadah lan mukabadat wau ila amrin maring suji perkara laya saukang ora bisa amat ing amrin sapa aklu akilin akale wong sing duwe akal wae layu kitulan ora bisa iso meliputi bihi kelawan amrin mau sapa ilmu ilmin ilmu ne ilmu a ilmu alimin ilmu ne wong alim nakilin sing tukang ngutip ilmu riwayat ini jenenge ilmu sing mukil. Aku tahu diceritani guruku ngene, guruku cerita ngene, gurune sampai Rasulullah niku jenenge ilmu nukil. Kalau ilmu sing ditulis teng kitab ngeteni kelak ilmu nukil. Dudu ilmu sing teng rasa. Ilmu sing tinulis karo ilmu sing rinoso. Ya sing ahli tasawuf niku langsung teng rasa. Di kadang-kadang maca ayat niku langsung oleh isyarah, dudu tafsir nggih. Dudu tafsir, lek tafsir lah utak-utik akal. Ngeten. Tafsir niku lah utak-utik akal, teng rasa. Ngene rasa jan upamane maca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau saufa yu'tika rabbuka fatardol. Mboten saged nggugok nangis mergo enten rasa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ora ora lek ditinggal Gusti Allah ora temenan. Kowe tak tunggu terus soalnya aja susah le. Wis to enggak? Wis sama sih aku dilokne wong sak donya aku ora duwe duit blas saiki sangu muntek. Wis ora duwe apa-apa. Ora aku sik duwe Gusti Allah. Tak tunggu. Terus ing dalam hati ini nafsu kan mesti jawab. Ditinggal Gusti Allah nyatane wong duwe 50 ora duwe. Duit seteng aran duit. Niku marah-marah. Jadi maca Quran iso kaya omong-omongan. Merah ayate terus ngene. Alam yajid wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Iya. Sabar ta. Mari ngene tak gaeki. Mesti kowe seneng lek tak gaeki. Wis ta. Lek sing mbok jaluk kuwi apa ta? Mumpung julingan remeh ngono perkara sepeda motor kok. Kedul mbok yo ben. Kok tak kaya sing luwe HP? Kok mesti luwe seneng? Mosok ngene ngene lho. Dadi iso omong-omongan. Mosok digaeki napa to Gusti? Kulo sakniki niku butuh sepeda. Lah, upa kowe iki gak ngelingi. Alam ya cilik kaya timan Pak Awa. Kowe ora sadar to, asale kowe iki yatim ora duwe apa-apa. Iki melok marang tuwa niku lak dadi yatim to. Kemudian terus melok marang tuwane dadi yatim lho, ora tepak ora tembak ya nggih. Mung iki yatim masalah ora duwe apa-apa. Saiki Pak Awa, kowe sithik-sithik wis iso ngontrak. Lah wis pira-pira? Lah dibaca ning sor tertek lak luwih mulya kowe. Alamnya jadi kaya yatiman Pak Awa. Bawa coba kabolan Pak Haja. Coba angen-angenan to. Kuwi aja ndelok wong sing tumpakane mobil mewah. Tapi deloken ketentremane. Wong kowe iki asale tersesat. Asale kuwi iki peteng jedet lelemengan kelakuan murah karo-karuan saiki karo Gusti Allah di ora kesasar ndelalah kuwi kenal karo kiai ndelalah kuwi disantrekno kiai terus dirabekno kiai dileno santrine kiai pisan mosok kurang mulya kuwi asale kesasar saiki ora kesasar ala dia cipta ya timan Pak Allah wa cipta kadwalan Pak Hada wa cipta kaairan Pak Arna. Kowe asale melarat, ora duwe ulek, ora duwe cowek, ora duwe saiki kowe duwe kompor, duwe macem-macem. Mosok kurang sugih. Niku biyen sing nekake sapa kowe ora njaluke dikae. Mosok kowe ora percaya lek arep takake sing luwih apik. Kuwi dilokne ngoten niku krasa. Mboten kok soal maknane, krasa nek dilokne Gusti Allah diculak niku. Niku sak kangguk. Saget ngoten niku. Soal rasa lho iki. Soal rasa. Mulane lah ngoten niku ning kita kok iso ditulis. Rasa ngoten niku ning kitab apa iso ditulis? Paling sing ditulis tafsire nggih gitu. Sing ditulis maknane, tapi rasa diculak Gusti Allah lek arep nulis piye? Nek ngene iki jenengan ibu-ibu bapak-bapak lek ningali TV RCTI nggih sing traweh Masjidil Haram sok-sok imame niku ora iso terus ning imame mergo nangis buku niku mboten kok soal makna. Nek soal makna mungkin wong Arab liyane ya paham-paham napa sing nangis kok kuwi tok. Kok ayat sing mungkin gregetno apa ada greget, ada rasa getaran secara maknawi, secara pemahaman terjemah, mestine pantes sing nangis kuwi iki pantes ya. Lha tibake kadang-kadang iku perkara ayat sing mboten nyeritane napa-napa niku saged nangis. Niku mboten kok Mboten kok krana maknane. Mboten krana nukilane tafsire, tapi rasa sautane ayat teng ati dan itu saged sok-sok saged nangis. Kadang-kadang niku diceritani ibu dari malah nangis, ini lucu. Niku mboten kok krana napa-napa, krana kadang-kadang yang tumbuh bukan soal widodarine, yang tumbuh adalah rasa kehambaan. Gusti mboten pantes Gusti. Kula niki kawula lakoni ngamal sithik niku pun pun pira-pira jenengan kek kesempatan ngamal kok sajeng sampean kek widodari nopo nggih pantes. Malah ngono pikirane ora kok terbalah. Wah, seneng yo ngamal sithik ora widodari mboten. Lah niki suasana ketuhanan itu kan enggak bisa dibedek. Niku gambaran mawon lho nggih, gambaran mawon. Kados ngoten niku mulane apa yang ditemukan ahli tasawuf dalam interaksi antara guru murid, teman dan teman itu kadang-kadang capaian-capaiannya lebih jauh, lebih luas, lebih banyak daripada apa yang dijangkau oleh ilmu-ilmu empiris biasa. Ilmu-ilmu nukil, ilmu cerita antarane guru karo murite sanat iki oleh iki oleh iki, ini kadang-kadang mboten sami. Luas masih lebih luas yang soal rasa niku. Padu-padu ayat ngoten diwaca ping 70 menemukan rasa 70 macam. Tapi lek pengertian mungkin ya sak mampune wong ngerteni ya, nggo akal ayat iki secara nahwu ngene, secara tauhid ngene, secara fikih ngene, engko secara sosial ngene. Iku mon nggih buntu sesuk ya nggih. Sesuk buntu. Tapi lek soal rasa. Nggih kaya wong mun sewu lah wong pacaran kadung ndendengi kepacare. Surat iki jeneng ngene ya pancen. Sudah lama aku tunggu kehadiranmu karena aku merindukanmu sayang. Wis pancet kata-kata niku kuwi. Dungutun niku sampai luset, kertasnya niku dilempet ae, diwaca-waca ae to karo guya. Dungutun niku sing menarik napa unine? Mboten. Bahwa di situ ada tumbuhan baru, rasa baru berbunga-bunga. Campurnya sejuta rasa. Ketika membaca galingan masa lalunya, kadang-kadang ketika membaca tumbuh harapan ke depannya. Alangkah bahagianya saya seandainya nanti bisa berdampingan dengan dia. Nah, tumbuh rasa seperti itu. Kadang-kadang juga ada rasa takut. Yalah iya lah, nek ora, nek moro kono kok kena wong liya lah aku lak ngaplo lah, wedi. Kadang-kadang tumbuh kebanggaan. Ah, ternyata enggak banyak sekali perawan yang menggaet dia, tapi ternyata dia enggak mau menerima siapa-siapa kecuali saya. Bangga maneh. Lha mboten niku. Padahal suratnya sitok, tapi tumbuhan rasanya bisa bermacam-macam. Mulane Quran niku nggih 30 juz nggih namung ngoten niku. Sing luwas niku duduk huruf, elek hurufe mek 6000 di kalkulator kena. Dilebokne komputer dinggih bedhekan kena ayat iki sing nyebut Ar-Rahman pirang ayat, ngono iso diitung. Sing nyebut Ar-Rahim pirang ayat, sing nyebut Ra'ufun pirang ayat diitung kena. Tapi lek soal rasa gak kena diitung. Ayo, sapa arep ngitung rasa? Komputer ngitung gak iso wong rasa itu ada kurang gesek sithik ngono rasa beda kok. Ngerti nggih? Kene guyu, kene guyu, kene guyu, kene guyu, kene guyu. Niku on beda rasane di video. Sing guyune kene enek daya tarik, sing guyune kene ngenyek, sing guyune kene neh nglamun. Lah mergo guyune katut kancane ngono tok lah guyu nglamun. Niku rasane dhewe-dhewe. Kados nuwun sewu lek mboten ngantos sampean pangletne sopir bis sing trayake umpamane Blitar Purwokerto. Blitar Purwokerto. Niku jane bisnya pancet bis niku. Gitu. Kenapa kok ora bosen? Mergo sing ditemoni dewi-dewi terus. Trayek sing saiki aku budal ning Purwokerto penumpange modele ngene-ngene-ngene iku balike dhewe neh. Sesone budale penumpange dhewe neh. Peristiwa ning dalan dhewe-dhewe neh. Padahal pancet bise ngene iku jame trayake ngene iki. Salat ya ngoten, salat itu sehari 5 kali. Dan kita terus melakukannya. Tapi rasa yang tumbuh itu akan terus berbeda. Lek nuwun sewu ati kula sampean jernih. Mula saking niku ahli tasawuf, wong sufiah niku, wong tasawuf niku indah sekali kehidupannya karena dia menemukan banyak hal yang tidak mungkin ditemukan yang lainnya. Ngoten. Wonten sumalikun komentar malih saking Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Abbas Al-Marsi, Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niki murid saking Syekh Abil Hasan Asadili. Ngeten dawuhipun. Madza asna'u bil kimia? Mazaiku apa? Asna'u bisa agawe sapa ingsun bil kimia iklawan ngelmu kimia. Zamanipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niki zamanipun gencar-gencare ulama-ulama itu menemukan ilmu kimia. Kimia itu kimia niku ngelmu sing dudu kimia sing sakniki lho nggih. Kimia zaman biyen iku maksudnya ngeten. Ramuan-ramuan tertentu yang bisa meningkatkan harga sebuah ramuan. Jadi umpamane enten wesi ngoten nggih. Dicelup teng ramuan niku seketika wesi niku iso berubah dadi emas. Wonten niku ramuane enten. Niku dilekno karo kiai-kiai soalnya lek ditokno wong saiki malah gak sida eling Gusti Allah teng ramu kuwi ngoten. Sampai ada ramuan itu lewat asma, lewat ayat. Wonten kula nate mireng cerita namine kitab Kimiaul Quran. Kimia Al-Qur'an. Disebut di Kimia Al-Qur'an. Nek enek ayat napa ngoten, ayat napa ngoten. Niku diwaca sekian ribu kali terhadap suatu benda, watu pamane. Kok diwacane ayat niki ping sakmene ewu, iku watu iso dadi emas. Ngoten, watu iso dadi emas. Tapi lek kebablasan balik dadi perak. Ngoten. Niku enten penemuan niku penemuan teori ya, penemuan teori nek ulama biyen kuwi sampe sama niku. Lah sakniki lak nek dikutak-kutip, kutak-kutip ngono wae. Pemene nang dadi skripsi ngono, kutipan sana, kutipan sini dadi buku skripsi kandel, kok dikutip neh, kutip neh. Ya enggak ada pertumbuhan ilmu sebenarnya. Hanya saluran kutipan, kutipan, kutipan ngono tok ae. Nek ulama wong dhewe bener-bener penemuan. Dari ilham, dari renungan yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zamanipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi ini pun kata sangat ulama-ulama yang menekuni kimia. Di antaranya bahan begini, kalau dicampur dengan ini jadi begini. Enten kok ini. Imam Ghazali mau nanti nyeritakne enten kitab namanya kitab Ainul Hayat. Kitab Ainul Hayat niku nyeritakne teng Mesir, niku enten wit-witan. Tumbuh-tumbuhan semacam semak belukar ngoten nggih. Tumbuh-tumbuhan napa ngarane perdu nggih. Tumbuhan sing meh semacam koyok pring ngoten. Niku duwe godhong rena loro. Godhonge niku rena loro. Enten sing kuning, enten sing putih. Lah nek godhonge niku sing kuning niku dipotel kok netes. Telutuhe niku netes. Niku tetesan telutuh niku lek netesi wesi langsung dadi emas. Lek tetesan telutuhe telutuh kuning, telutuh putih, netesi wesi dadi perak. Niku betul saja apa montor. Niku entene teng pinggire Bengawan Nil, terus jenenge apa, bentuke piye, niku ciri-cirine khase disebut tengene kitab Ainul Hayat. Lah wong kitab Ainul Hayat saiki digoleki ya sangel. Sapa sing nyetak? Pancen terus didelikne lho, soalnya mungkin dadi fitnah niku mungkin. Jadi fitnah kan niku dadi tenan dadi fitnah maksudnya dadi fitnah malah isune malah kaya harta karun ngoten niku. Akhire wong sugih ngurusi harta karun malah gak sida karun malah gurukan pisan ngoten. Niki niku kimia lah. Mulane cara jawane ngeten Syekh Abdul Abbas ngono. Lah aku nggih apa? Belajar kimia tak nggih apa? Madza asna'u bil kimia. Lah tak nggih apa to kimia aku? Wallahi demi Allah. Laqad sahibtu teman-teman ngancani sapa ingsun akwaman ing pira-pira kaum. Ya buru kang liwat sapa ahadum salah sijine kaum. Alas sajarati ing atase wit alyabisa tikang garing jegrik. Bayu siru mongko nuding sapa ahaduhum ilaiha marin sajarah. Lah kok fatah maru mongko dadi wah apa sajarah rumanan ing dadi delima lil wakti sak nalika. Dene kimia kan dicuk leren ngramu leren ngene kesuwen prosese. Lah aku duwe kanca sing luwih canggih timbang kuya. Kanca aku ki enek sing iso enek wit garing mleding. Garing mleding garing sing wis sampe jegrik wite kuwi wis nyangkrak ngoten. Diliwat itu karo dituding. Lah iki lak delima lho. Langsung sakal wah delima. Nek kados Sunan Bonang. Enek wong arep ngerampok bungkule gamparan iku emas arep dirampok. Lha nyapa iki mek sakmene kok mbok rampok iki lho. Niku lho akeh lho kuwi emas kabeh kolang-kaling dadi emas. Niku lha ngungkuli kimia. Gila deh. Lho apa meneh kok terima ngono? Lebih dari itu. Kimia kata Imam Ghazali, kimia usaha, kimia kebahagiaan ulama sufi punya. Wong sing blekatek jajilan atane donya niku lek dicekel wong ahli tasawuf dididik nek iso dadi wong penduduk swarga lho kurang hapi piye. Lek terima patung dadi emas paling-paling panggah donya to. Lha iki enek wong sing atine blekatek ireng penjahat bajingan tengik iki lho ditetesi zikire ulama sufi iku kok langsung berubah oleh hidayah dadi santri sing tekun ibadahe dadi wong apik niku saged. Lah berarti kimiane luwih nemen to. Jadi lek pancen sampean golek kanca sing tren golek sing model ngeten iki mong. Ya termo sing iso nyulap-nyulap. Lah sapu tangan dadi doro ngono wis ora patek penting lek iso nyulap ati sampean sing asale bengkarokan dadi tunduk, asale ngamukan dadi sabar, asale serakah dadi neriman. Niku kimia sing luar biasa niku. Mboten dirasa apil apa sampean. Lah lagi apa aku geger-geger golek ilmu kimia. Wong aku duwe kanca sing iso ngliwati tok karo nudung ngono ae langsung. Wah, terima. Sana ni kau, rapi lereng tentang proses. Paman mongko tay sopan ku sohi bangan tani sopeman mitlah ula irijal. Eng sepadane mengkono mengkono tokoh-tokoh tasawuf. Maga iku opo ya setau agawe sopeman bil kima iklawan ilmu kimia. Nenek wong sini iso ketemu, iso nemok no, iso ngancani tokoh-tokoh model seperti itu. Nah untuk apa dia berpikir tentang kimia? Betul. Terus lereng. Mulai alat komunikasi handphone macam ni apa handphone? Wong rasa handphone cukup kirim fatihah oleh wang wis kroso. Nen? Penak ni kuat lagi. Orang usah bodoh handphone. Kemarin mulai surat kertas surat abang hijau kuning sing ada tulisannya I love you. Orang usah mulai menunggui kirim fatihah. Sini siramu jenenge siapa? Johnny. Ilah hadirati Johnny al fatihah. Teko niku. Malah sing teko rasane ruhanine lek surat paling-paling disensor dadi rahasia dadi fitnah tapi lek sing mbok kirim sing dikirimane iku Fatihah dan itu lebih bermanfaat mergo Al-Fatihah tu 5 qiraatlah jalukno pitutuh jalukno selamat lha nek mau niku lek pitutuh kan apik ta nggih lek pitutuh niku apik daripada paling sampean surati ya diapusi tok dirayu tok iki tunggale ngoten niku tunggale Wakola Aidon, Wakola Landawo Sopo, lulu, kediwatan ya. Iya Wakola Aidon, radhiyallahu anhu. Wallahi, demi Allah, masaro ora liwatan. Sopo al aulia upiro piro wali, wal abdalulan piro piro wali badal. Min Qafin, saking gunung Qaf, ila Qafin tumkomaring gunung Qaf. Ila hatta yalko kejobo singgo nemoni sopo aulia lan abdal. Wahid dan wong suci. Mitlana sak padane kita iki fa idzala qaum moko tekalane ketemu sapa aulia lan abdal hu ing wahid dan mislana kana moko ana apa likae ku mang ana iku buhiya tahum dadi cita-citane aulia aneh menika kadang-kadang wali niku lek duwe karep niku kadang-kadang malah walian lunga teko qaf sampe qaf artinya dari mana ke mana itu kadang-kadang mek arep nemoni wong siji sing wong siji niku menurut ukuran wong akeh wong remeh. Enten ngoten niku lha mulane jenengan lek pas duwe guru mursyid sing pun ngeten iki tenan. Sok-sok niku enten wong melarat gak lapo-lapo. Cara anu ya wis alah ora pinter. Ning malah bendina dirawuhi jak jagongan. Sampun sing kemulalet rumangsa mondoke suwe kitabe kandel iso ngaji malah ora tau dipethuki. Niku mboten kok masalah napa-napa niku sedaya kangge hikmah kok. Mboten karepe dhewe. Mboten karepe dhewe. Niku enten unsur-unsur sing dadi tujuan sing kula panjenengan mboten ngerti. Termasuk malih waqala aidon radhiyallahu anhu alwali taiwali ku ida aroda. Tekalane ngarepaken sapa wali. Agna mongko nyukupi. Moko nyugihaken sapa wali. Jadi wali niku sampai pada tingkat karep ngono tok wis cukup. Karep ngoten tok pun cukup. Secara operasional macam-macam mboten. Napa anggite agama Islam teng tanah Jawa niki biyen didakwahi nganggo kitab tumpukan mboten. Nek ajeng secara sampean teliti sana keilmuan nggih, nuwun sewu, keilmuan keagamaan Islam teng tanah Jawa niki. Zaman awal-awal namung cukup primbon. Nggih ta nggih? Cukup primbon carane salat ngene, primbon komplit nek carane salat ngene. Ngono diselip-selipno ning gone nek enek anake muntah dongane ngene. Cukup diselip sapa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ngono tok ayo sak Jawa Islam kabeh kan. Lagi canggih. Ya timbangane dipijatoni rena-rena. Ora enek nyatane. Ya cukup Joko Mantra niku dilumpuhne. Nek miturut dawuh Gus Dur, seluruh Joko Mantra teng tanah Jawa iki jane wis ilang yonine. Mun dilangi yonine mergo punjer sing ngekeki yoni para jin demit niku wis dikalahno kabeh karo Wali Syekh Subakir niku. Lah, ben iso urip neh yonine niku kalih Sunan Gunung Jati, kalih Sunan Kalijaga. Niku diembel-embeli buntute niku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iki dienggo nguripno yoni sing anyar. Ngoten. Mulane wong biyen nggih mandi tenan lho, soal e sing mantep atine kok. Semelah lho ngono tok ya wis dadi semelah tenan. Semelah ngono tok wis dadi semelah. Ya wong sakniki niku ngitu bismillahirrahmanirrahim lho tapi wong atine kotor ya ora iso semelah-semelah ngoten lho. Jadi kadang-kadang secara cangkem fasih ning secara hati pelo. Nek wong biyen secara cangkem pelo ning secara hati fasih. Mergo ana entene namung kemanjaan, ketulusan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kayu bocah cilik ngoten lak tulus ae. Matur teng ibuke mosok teteh. Bu wek. Pelo to nggih cilik niku bu wek. Tapi yang dihitung ibunya kan bukan soal bu weknya. Tapi bahwa anak kecil ini sudah tahu hubungan bahwa sing duwe-duwe ning ibu aku oleh jaluk duwe. Dengan bahasa saeneke duwe. Beres wis. Mulane lek delok niki ibadah niku lek upama ora patek sah secara syariat niku nuwun sewu. Niku lek cara kula lho niki kula pribadi ngarani jane ora kok terus sampai ditolak Gusti Allah niku ora. Ya meng waku ngono. Soale sing digoleki niku rasa kok. Allah niku mboten delok laire, delok batine. Tapi ya kudu enek ajahe ngoten ya. Meskipun sauni-unine buwek ngono ya kudu enek. Ya sak pelo-pelone Fatihah ya diwaca lah, ora pelo-pelo rite waca nang ngene lho. Sing penting diwaca. Ketoke jengkang-jengking salat ngono kudu enek. Kaya bocah cilik ora usah muni ngadang ngono tok ya kudu enek. Ben diparingane ora lapo-lapo lah terus apa karepe garo. Ngoten nggih. Paling-paling aku mau diparingi ya karena jatah mau lain. Tapi lah enak ngasal nih, enak buwe. Kadang-kadang kalau enak buwe, buwe, buwe, buwe. Ini tak ada yang jadi. Ya aku lanjut dengan iso ini apa? Ini iso ini Allah. Allah ya was Allah. Allah itu aja. Mungkin lah diparingi. Yang penting masih no hati ini. Lah ini aku ngagi sobah. Ngagi kekancan. Ini aku sakit, sakit tumus. Dan. Jadi lah uang wali ini aku sekarat. Ngerti mau langsung jadi. Mungkin lah sampai pas nyedek teng wali. Wis. Nah dong mawon muga-muga aku pas karep ngoten. Sowan maro-maro dikrentekno, aku pengen oleh ilmu manfaat selamat dunia akhirat, tetep iman pada ngati selamat dunia akhirat ngoten. Maro-maro waline ndonga kaya kuwi. Ya ya ya. Wis cukup pisan. Karep ngono tok wis arenda, wis nyukupi. Wonten dawuh malih saking Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Waqala aidon waqala lan dawuh sapa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu taala anhu, wallahi demi Allah. Ma baini wa bainar rajuli illa an anzura ilaihi nadratan wa qad aghnaitu ma baini ora ana iku baini antarane ingsun wa bainar rajulan antarane wong lanang illa an anzura kejaba yen to ningali sapa ingsun ilahi maring rajul nadratan sak celeraman sak delokan wa qad aghnaitu teman-teman wis gawe cukup sapa ingsun hu ing rajul. Syekh Abdul Abbas Samarinda kalikampun ditinggal sedo Syekh Abdul Hasan Sadili. Iku sahabilah sansat ini wasiat dumateng murid-murid sanesipun. Sumpen lah aku mati sing gantene aku Abdul Abbas Al-Marsi. Nah, niku ternyata akhirnya terus begini. Abdul Abbas Al-Marsi saestu-estu dipun paringi kemampuan karomah dening Allah Subhanahu wa taala soal ati lho nggih, soal didik murid, soal didik kanca-kancane. Terus Abdul Abbas Al-Marsi temenan. Aku iki lek didik wong ora kakek ngomong. Uangnya tak delok sak cilik ora manut tok wis cukup. Iku wis berkembang dhewe. Lha sampean golek guru sing ngoten, lek guru sing Cek letu terus kakek ngomong, nopo mana dan gulek referensi kita pesak tumpu alah wis. Wis kakek ngomong. Guru sing tenan sampean dilirik ngono tok bariku wis dadi wong apik lah penak ta. Lha timbangane sampean leren apik-apik macam-macam, leren golek konsep, golek iki ah wis lantek wektune. Wong umur niku cendhek. Ngene ta nggih? Ya golek kiai sing iso nglempit wektu ngeten iki. Didelok ngono tok bariku wis berubah dadi wong apik. Niate wis bener, lakone moro bener, artinya ada pertumbuhan. Ora walaupun gak sak nalika tapi ada pertumbuhan. Proses. Senajan kok natap rono tapi natap-natape niki terus moro mlebu. Lah kaya wong karambol. Ketoke kok ditatap ning ngalor tiba arep ngidul, mlebune ning bolongan kidul. Ngoten niku saged. Wa qalan dawuh fihi ing dalem masalah Abil Abbas Al-Marsi sapa syekhu gurune Abil Abbas Al-Marsi. Abul Hasan Asadili rupane Syekh Abul Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Dawuh Abul Hasan Asadili gurune ngomentari muridnya terus ini. Abul Abbas huwa rajulul kamil. Wallahi annahu la ya'tihil badawi yabulu ala saqaihi fala yamshi alaihil masa illa waqad wasalahu ila Allah. Dawuh Abul Hasan Asadili Abul Abbas utaya Abul Abbas huwa ya Abul Abbas iku ar-rajulul kamil. Wong sing sampurna. Wallahi demi Allah, ana usah temene kelakuan. Titenana ya sok mben. Niki wis ramalane gurune. Sok mben Abul Abbas kuwi layak tihi bakal teko ing Abul Abbas, sapa Al Badawi wong desa, wong alasan. Ya bulungu yo sapa Badawi. Alasa koihi ing atase kentol lorone Abul Abbas. Eko apa Abul Abbas salah. Asa apa kentol lorone Badawi. Lah kok tegese gambarno budune niki, gambarno budune wong Badawi, wong alasan sing urung patek ro santri urung ro hukum lho. Nguyu ambek ngadeg sampai nyiprati kentole. Taro hukum maknane. Eh jan santri blekatekan. Cara umume wong sakniki ngomong jadi bekas PKI. Jadi wong sakniki lek crito lak ngoten. Lah kok esuk ngono kuwi falayum si alaihil masa mongko orang tek sorene alaihi ngatase Badawi opal masa usore illa wakot wasola kejobo mesti teman-teman wus nggawe wusul hu ing sapa mang hu ing Badawi sapa Abul Abbas hu ing Badawi gawe wusul ilallah maring Allah wong blekatek nguyuh ae ora cewek cara jawane ngoten niku sore cek ngono esok ketemu Abil Abbas Al-Marsi iku langsung iso roh carane salat roh carane wudu dadi wong tekun ngibadah. Nek cerita ngoten-ngoten iki tetanggah Jawa pirang-pirang. Ngono nggih. Pirang-pirang. Ulama-ulama tanah Jawa niki gudange wali. Napa sebabe? Mergo sing nyiarno agama teng Indonesia niki duduk sahabat. Sing nyiarno agama teng Indonesia niku dzurriyatur rasul. Langsung keturunannya pun Rasulullah piyambak sing kata saking Hadramaut. Nalika zaman Muawiyah sama macam-macam yang nguber-nguber keluargane Sayyidina Ali, kata sangat keturunannya Sayyidina Ali sing sik murni-murni sing boten kedunyan niku sami ndelik teng Yaman. Hadramaut. Akhirnya terus nyebar numpak perahu melok wong dagang macam-macam sampai enten sing terdampar teng tanah Jawa teng Indonesia. Ngoten. Mulane wong Jawa sing serodok kuna-kuna niku greget ne. Kepada wong Yaman niku rata-rata kan ireng, ujung gote kuatah ngoten. Lah nek ditakoki wong padha-padha urung ngertine cara Jawa mungkin takoki sapa Yamani, ngoten to nggih. Aku wong Yaman lah ngoten. Akhire saking greget niku lek gawe wayang sing jenenge Yama Dipati niku lek bentuke kaya wong jenggotan yang greget lho nggih. Jadi Bathara Yama Dipati niku digawe modele serbanan niku personifikasine wong Yaman nalika teko teng tanah Jawa. Ngoten. Niku Yama Dipati Yaman. Jadi niku sing gawa iman, sing gawa iman teng Indonesia. Niku zuriatul rasul langsung duduk sahabat. Mergo napa teorine gak teori cerita tapi cerita ketularan. Wong ketemu jauh omong-omongan diluk ketularan apa? Ngoten to langsung carane dakwah niku. Dadi nggih serat alot dibedol niku alot. Lah beda lek model teori napa teori diskusi, teori apa bantah-bantahan. Nah, ini mungkin enak wong liya sing iso bantah ya kalah pisan. Tapi nek teori yakin wong ketularan yakine, niku sampai sakniki. Cobi, sampean saged mberantas tanggal 12 mulut aja gawe ambeng ngono. Sampean saged ngetokne larangan mulai tahun ini dilarang membuat ambung tanggal 12 Maulud mergo bid'ah umpamane ngoten. Halah nyatane ora mudak ilang malah sak niki dadi runorno. TV elek wae tanggal 12 Maulud malah acarane abi-abi. Ngoten to nggih. Yen krana menang yakin ora krana teorine dakwah semodel teori komunikasi massa ora nganggo teori-teori ngoten. Pokoke wong ketemu ketulahan bar bisa. Nggih lho nggih. Lah niku iki termasuk niki Syabil Abbas Al-Marsi ngeten niku. Enek wong badui cewek ora iso ketemu Abul Abbas Al-Marsi langsung iso usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa sayatilan bakal teko apa tarafun bagian min zikri Khalil Muallif saking nyebut tingkae musannaf Syekh Abil Syekh sinten Ibnu Athaillah. Lah murid Abul Abbas Al-Marsi nggih ngoten. Muridnya Syabil Abbas Al-Marsi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih sing nyusun kitab Hikam niki. Niku nggih sami kasusnya meh sami kali. Abis apa abis Syabil Abbas Al-Marsi ngoten niku. Cobi to, kitab disusun tahun 700 Hijriah. Saniki wis tahun 1400 Hijriah. 7 abad yang lalu. Isik payu diwaca wong. Jaman bayang. Lho kitab disusun tahun 700 Hijriah abad ke-7. Saat ini kita abad ke-15. Berarti 700 tahun lebih. Lho kok isek diwaca, isek cocok karo keadaan saat ini. Ayo. Coba ini kita buatan krono soal hati buatan saged. Lek namung teori-teori komunikasi. Buatan saged lebih lah komunikasi. Antara 700 abad, 700 tahun yang lalu dengan masyarakat sekarang. Napa iso komunikasi? Buatan saged kan ya? Tapi justru karena ini soal hati, soal nurani, soal iman, soal rohani, maka dengan bahasa apapun bisa diterima. Padahal cara teori bahasa ngono wis klasik banget iki, bahasa klasik. Cara wong Jawa ngono bahasane wis bahasa kawi sing wong saiki wis gak paham. Ben. Sampe nek nekani nganten terus acarane MC-ne terus MC model basa kawi ngono sing nom-nom arek guyang ngopo karepe ngoten niku. Mboten ngerti ta nggih? Niku padahal nembe pinten abad niku. Nah, padahal ini pun berabad-abad. Sampai sekarang masih bisa dipahami. Dan nuwun sewu masih pada tingkatan enak didengar dan perlu. Loh, ngoten sampean. Ora terima enak dibaca. Enak didengar dan perlu. Katanya barokai. Iso nyilaturahmi wong pirang-pirang. Loh, barokai ini sampean. Jenengan krono seneng Hikam. Kalau ya seneng Hikam. Akhirnya iso silaturahmi. Gitu nggih. Lha iki lagi barokai kitab ini. Sampai segitu kekuatan barokahnya. Niku Syekh Abil Asyekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fi suhbati dalam oleh ngancani mu'alif wa malan barang ausola kang bisa nekaaken sopo-sopo Ibnu Abil Abbas Al-Marsi hu ing mu'alif ilahi maring Allah bi barokati ru'yatihi kelawan barok sebab barokai ningali ing Abil Abbas Al-Marsi. Soal iki arep tak terangno ning ngendi? Ngoten maknane niki. Tirose saya Ibnu Abbas cerita tentang pertemuane Abil Abbas kalih Ibnu Athaillah arep tak terangno ning ngendi? Sok mben ning gone dawuh kullu kalamin ya bruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baroza. Ngoten. Pun. Nek secara umum saniki wangsul dateng bahasane wong saniki konteks sekarang. Konteks sekarang sebenarnya yang diperlukan saat ini orang seperti ini. Mergo lek isane omong tandeng ngomong. Nggih ta? Isa ngritik ditandeng kritik, tapi lek soal ketularan piye lah arep ngritik wong. Ketularan iki moro-moro aku gak iso ngempet e. Kono salah aku katut salat ya, apa iso ngritik? Nggih ta nggih? Nah. Monggo sakniki ditingali. Ditingali mawon. Sakjane kekuatan Islam itu ada di mana? Kecelek. Wong sing ora demen Islam kok mau menghancurkan Islam? Kecelek. Wong kekuatannya itu tidak terletak pada organisasi. Kekuatannya tidak terletak pada struktur. Kekuatannya tidak terletak pada soal ajaran. Kekuatannya tidak terletak pada soal budaya, tapi kekuatannya terletak pada saling menulari keyakinan. Cobi, nuwun sewu. Nahdlatul Ulama. Contoh niki mboten soal Nahdlatul Ulama lho nggih. Sakjane nek Nahdlatul Ulama jeneng Nahdlatul Ulama mboten penting. Tapi semangat ulamanya telaten nulari wong niku lho sing mare. Cobi, putrane jenengan sakniki jenengan umur pinten niki? Sing enom niki. Umur selangkung. Jenengan menangi Mbah Hasyim Asy'ari? Mboten lho nggih. Menangi Mbah Wahab blas. Tapi upama sakniki enten wong maido Mbah Hasyim Asy'ari sampean jengkel. Mangkel mboten? Lho. Kok iso dadi mangkel ini apa? Ketulangan persoalane. Ora kok ketulangan teori lho, lek soal teori sampean blas, mungkin ceritane Mbah Hasyim ora ro. Mboten ngerti. Tapi lek enek wong kok ngelek-ngelek Mbah Hasyim ora trimo. Ini bukan soal feodalisme, itulah analisane wong ahli sosiologi mengatakan bahwa itu feodalisme. Bukan. Ini bukan feodalisme, tapi khalawatul iman, manisnya iman sing iso nulari. Saman bayang nih coba. Zaman genting-gentingnya tanggal 10 November. Tanggal 8 niku wis geger. 8 November niku wis geger. Pemuda Surabaya sudah mau terjun ngremes Surabaya. Dulu tadi pun dilalah kok. Enak koncone Bung Tomo ni. Iku ngeleng no josa. Iki gulek kiai sih. Gulek kiai. Akhirnya dikenal lo kali Mbah Hasyim Asy'ari. Bung Tomo ni gulo salaman kali Mbah Hasyim Asy'ari. Salaman. Tak ni ku diomongin langsung manut. Ojo saiki larap nyerang Surabaya. Ojo saiki. Padahal wis siap bungun kok manut. Ni lagi. Terus nak nopo ngenteni kiai sing tunggu langit. Sinten kiai Abbas Buntet Cirebon. Niku pancen badhe rawuh derek teng Surabaya. Niku dereng rawuh nalika semanten. Ngenteni sak rawuh delalah rawuh niku pas tanggal malam sedoso. Ya langsung budhal Surabaya wis saiki. Ya kira-kira kok upama manut Bung Tomo hari pahlawane 8 November ora 10 November. Tapi sampean bayang nih. Mulane jangan heran nek enek bambu runcing iso dadi bom. Ahli kimiae kungkulan kok nggih. Apa meneh terima pring iso dadi bom pinter ngoten. Wong menungso elek iso dadi ahli swarga. Lha nek terima pring iso dadi bom iku biasa iki cek donya karo donya ngono ae. Wong donya karo akhirat iso dilempet kok. Krana napa? Krana mewarisi kemuliaanipun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten kok sekedar mewarisi ceritane. Nah ini yang mungkin yang membedakan. Jadi kan sok resah. Kok gak podo sih. Kiai-kiai biyen mbek kiai-kiai saya. Nggih, pancen mboten podo. Tapi tetap enten sing tetap podo. Jadi kan ampun kuatir. Mboten agama niki mboten kaya sinten-sinten kok. Agama niki kagungane Gusti Allah. Sing ajeng jaga Gusti Allah piyambak. Terus sing arep dikongkon jaga sapa? Ya terserah Gusti Allah. Mungkin saat ini agama sing jaga malah jenengan-jenengan ngeten iki. Mergo sing serodo dhuwur-dhuwur malah saiki ora patek jaga malah. Malah ngedol. Malah ngedol. Sing jaga malah sing cilik-cilik sing telaten mulang A I U babi bu. Sing ijek duwe daya ngrobah wong ora salat dadi salat. Bocah budu gak iso maca Quran, duwe iso maca Quran gek ngono kuwi ora dibayar. Saat ini nuwun sewu. Saman khususnya ning daerah Jawa mriki. Wis jarang lan ora tumon enek RT RW sing ora duwe jamaah tahlil. Nggih. Niku ana suatu gerakan krana saking tuluse wong masyarakat walaupun kecil-kecil tapi akeh, nggih ta nggih. Menange wong akeh lak teng mriki niki. Kecil-kecil tapi banyak karena sistem nulari. Wong pelo gak iso maca Yasin iki lho. Biasanya sing diwaca niku kitab cilik jenenge kertu. Niku saiki yo maca kitab cilik tapi Yasin. Gak iso maca Arab yo ditulis no Latin. Yo serajeng kawitane serajeng keliru-keliru walat lolin ngono ya. Wis diwaca Latin nggih. Tapi sesuk yo mergo katut ketulah yo sing fase. Ngene nggih. Dan lebih dari itu ada rasa tentrem. Nuwun sewu niki. Sampan mungkin ning omah gelisah, resah. Bangsa melok yasinan iso guyon, tentrem. Ketentremane yasinan tidak sama dengan ketentremane jalan-jalan ning puasa. Ora padha. Tetep gak kaya tentreme pas maca yasin. Iso rasen pelo-pelo ritek lah. Niku mboten soal pelone kok, soal rasane kok. Dan iku tinggalane para sepuh, para ulama, para ora usah dipaitu. Alah percuma, kowe ora salat maca yasin. Lho, gak ada istilah percuma. Aja ngenyek Gusti Allah kowe. Nggih, Gusti Allah lek dawuh niku wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Percuma lak mungkin saiki. Lesuk lek arep mati moro dadi senjata. Wong sok arep mati musuhe akeh, termasuk iblis, setan. Gudo lek arep mati. Lah moro-moro krana wis tau melok jamaah tahlil, terus sing otomatis tahlile kuwi. Senjata dadi senjata otomatis dadi refleks kok. Krana sing paling penak kok kuwi ya iku sing dinggo lak ngoten ta nggih. Ternyata sambat aduh biung malah lara. Sambat aduh biung malah lara, sambat pak dokter malah lara, sambat apa malah lara. Bangsa ora sambat muni, Allah, Allah. Malah penak ya malah dinggo ta nggih. Lah sakit mboten nggih. Bangsa wis penak wis gak reken liyane, wong sing enak kuwi wis liyane ra direken. Ana prasmanan, pirang-pirang, ana pecel, ana sate, ana macam-macam keri-keri enek sambel terong. Kuwi enak wis dicidak-cidak ya kuwi ae. Ya ta nggih, akhire ditunggoni macam-macam gak ngreken ndek wis gak ngreken sapa ngarep mati. Allah, Allah mergo sing paling penak muni Allah, Allah. Lakin nggih berarti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lho sing telaten ngurusi ngono kuwi sapa? Malah kiai-kiai ranting lho. Nggih, senajan kiai ranting ora tau kecatet. Wis pancet ki ben ulama ranting surya ya kuwi ora tau oleh bonus saka Pak Bupati ora tau oleh apa-apa ngono. Sing ngurusi tahlil kuwi, ngurusi iki kuwi, macam-macam kuwi, tapi kok enek dum-duman kursi DPR wong cabang sing oleh. Iki tapi ora apa-apa ya kudu enek sing tanggung jawab ngoten niku nggih. Dadi mboten-mboten usah diiri ora kok terus malah ngelokno kiai cabang PLD ora, ya kudu enek sing model ngono iki dienggo tutup kok. Iya ta nggih? Ya dienggo tutup nasibe wayahe tutup nggih ngoten niku kecekal-kecekal ngoten niku. Wong tutup. Rokok niku sih kecekel-kecekel bungkus ya malah. Sing rokoke sekali kecekel langsung disedot ngono ae bar ya. Tapi lek sing bungkus kecekel-kecekel mawon. Lah pengurus-pengurus sing dhuwur-dhuwur sing ketulis-ketulis niku lak mereke. Jadi kecekel-kecekel mawon enek dum-duman duit ya oleh dhisik, enek kursi oleh dhisik pancen kecekel nggih. Lah sing jerone jenengan jerone pengurus ranting ini sing ning jero rokoke kuwi somben sing kira-kira langsung dicekel malaikat, disedot malaikat oleh anu niku malah. Mulane pejuang sing tenan iku malah guru-guru TPQ niku lho. Pejuang agama sing tenan. Niku sing guru-guru TPQ sing lek iso kul a'udzu birabbil falaq iku dienggo sampai teko akhirat. Iya ta nggih? Dene sing nuwun sewu kiai sing mulang aku, mulang Alfiah, ketemu lek arek nerusne. Iya ta nggih? Lha sing iki ijazah A, B, A, Ta, A sampai akhir iso alhamdulillah rabbil alamin dienggo salat. Ki salat iku donya sampai akhirat lho. Mulane mulya banget dadi ustaz TPQ iki. Aja sampean nyek lho. Niku akah waline lho niku. Mungkin bocah dhewe mungkin gak sadar lek ndek dadi wali. Wong nyatane kedunungan perubahan kimia ati kok nggih. Bocah sing gak iso salat dadi iso salat. Bocah sing gak iso ndonga dadi iso ndonga. Bocah gak iso maca Fatihah iso dadi maca Fatihah. Justru itu sing kula maksud mau dunia Jawa iki akeh waline. Mergo lek ndelok kriteriane wali ngene iki wae. Diliwati tok iso dadi wong apik. Ya bocah umbelen namise ra karuan moro-moro iso dadi bocah iso wudu ora wis luar biasa niku. Sampean nglanganane dhewe ra telaten. Nggih. Ngono ae lek riyaya ustaz. Ustaz te pikir atau dibagi bonus. Nggih lho nggih. Ngono ngoten iki pompong aku ngene omong dikiai to. Dikai niku kapan diusahane ngoten lho sak rombongan ngoten ya ora kok soal napa-napa penghargaan mbok menawa malah iso dadi sambunge silaturahmi rohani ora kok soal formalitas lain rohanine niku sing penting iso nyambung wonten rasa kemareman sampai donya akhirat niku sing penting lah ikatan-ikatan duniawi ngoten mawon tinggal mati wis pedot tapi kalau ikatan kerohanian walaupun gak kenal dadi kenal sampean niku gak roh KTP ini Imam Syafi'i. Tapi nanti saat ini sama lah kenal Imam Syafi'i. kenal Imam Ghazali, kenal Abu Abbas Al-Marsi, kenal Ibnu Athaillah. Jadi kita soal kerohani, kan? Dan sing soal teori, nuwun sewu, sing keduniawian, listrik, kan? Sama ngerti, sing nemokno listrik pertama sapa? Edison itu dikabari gurune. Ngono sama ra tau kirim patekan ning gone Edison. Mergo salahe Edison, sayange Edison itu kok sing ditemokne barang sing duniawi. Tapi lek upama Edison itu duwe iman, insyaallah Edison mesti mlebu swarga dhisik. Mergo napa sing nemokne padhane donya sing asale wong ora roh ngamal dadi roh ngamal terus ngaji bareng rono padange listrik Edison, lek Edison itu wong iman. Ya senajan mungkin agamanya Kristen nggih. Tapi lek iman jenenge ahlul kitab insyaallah piambak mlebu swarga dhisik. Kemuliaan itu kae Gusti Allah kok ora kae wong Islam tok nggih. Kae Gusti Allah lah Gusti Allah ku nemokno ndeleh kemuliaan sak karepe dhewe, ora kena diprogram wong. Mulane ampun ngitung sing nganggo hitungane wong. Kadang-kadang nenten ngeten. Wong aku anake kiai kok dirah-rahe aja ngono. Nek sing warek bapakmu, sing mangan bapakmu, sing warek bapakmu. Kue anake lek pengen warek ya mangan dhewe. Apa lek sing mangan bapakmu kue melu warek. Mulane jenengan ya ampun bangga cerita tok, bangga tok. Islam itu adalah mercusuar dunia. Pada masa lalu seandainya tidak ada agama Islam, dunia ini akan peteng dedet, ilmu pengetahuan hilang. Dari Yunani, dari filosofi-filosofi kuno itu akan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan dibawa oleh orang Islam berkembang. Iku sing warek mbah-mbahmu biyen. Sing maju iku mbahmu biyen. Mergo wong biyen ikhlas-ikhlas, lek nemokne apa-apa iku ikhlas tenan. Lek kowe pengin kaya iku ya niru lakone, aja marem ceritane. Iya ta? Aja mung marem delok filme ta. Wong disantet nganu diumi-umi terus waras. Apa lek kowe delok filme ngono kuwi terus umi-umi terus waras? Ya mboten, sing waras iku mung crita ning film kuwi. Lah kowe lek pengen iso ngono goleki carane. Aja mung marem critane tapi kudu tandang dhewe. Lah untuk bisa tandang sapa komandane? Sapa sing digolek petunjuk? Bolak-balik nggih golek mursyid niku wae. Tapi tetap enten. Enten mboten kok mboten enten. Gusti Allah niku tansah welas ya. Tansah welas. Terus kanca niku penting. Ampun ngantos kula panjenengan ketemu kanca sing secara tingkat kerohanian lebih jelek daripada kita sehingga akhirnya kita punya pertimbangan ngoten. Alah, sing luwih elek pirang-pirang aku wis mending. Akhirnya gak ada peningkatan. Wong niku lek sing didelok ngisore ngoten bangga dhewe. Aku wis ndur dhewe iki mergo sing didelok ngisor. Coba delok dulu tiba iki enek penuwun iki enek genteng iki enek dhuwure neh di atas langit masih ada langit ngoten. Lah teng mriki dipun dawaken Syekh Ibnu Athaillah rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbataka man suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta kadang-kadang ana sapa sira. Ana iku musian wong sing ala. Kowe iku sakjane wong elek. Tapi fa'aro kamangka ngetokaken ka ing sira, ngetokno al ihsana ing kebagusan mingka saking sira. Apa sing ngetokno suhbatuka? Olehmu ngancani. Ngancani sapa? Ngancani man ing wong. Wa kang utawi man iku aswa'u luweh ala. Apane halan tingkae ningkat ini bahasa saking sira. Krana kowe sing mbok kancane niku wong sing luweh elek kelakuane, akhire tumbuh rasa bagus, rasa bangga pada dirimu karena kamu merasa sudah lebih baik dari dia. Dan kowe wis iso tahajud, kowe iso salat, kowe iso salat sunat, ndak kok bergaul karo bengkaroan preman. Ya mesti ketok apik dhewe. Nek ngono carane kuwi ora nikat-nikat. Golek sing sak ndure. Golek sing sak ndure. Sak ndure tingkahmu, sak ndure atimu. Oke. Lah nek Imam Ghazali piambak lek pesen ngoten. Sak apik-apike wong ngalim kitab. iku lek wong alim kitab iku isih duwe ketundukan ning gone guru mursyid. Saarek-ereke wong sing ahli maca kitab, iku wong ahli maca kitab sing takabur karo ilmune. Rasane iku nggih kudu golek sak ndure, golek sak ndure. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged terhindar saking penyakit-penyakit ati sing elek. Boten ketularan elek wong liya malah lek perlu nulari apike dhateng wong liya lan kula panjenengan ketularan apike para ulama, para aulia, para sulaha, para solihin. Monggo kita tutup kangge donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mahu wa ka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.